cintaku hanya untukmu. Ku ingin cintamu seperti cintaku padamu. Walau kau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Begitu pun pasti dirimu kan mengatakan kepada. Dalam hatiku pasti kau dapati cintamu ada di situ. Ku ingin jadi yang terbaik dan berarti bagi hidupku, seperti bintang yang